السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى باب سنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها أو فضلها. باب tentang sunnah-sunnah yang ratibah dan penegasan terhadap sunnahnya dua rakaat fajar dan keutamaannya. Akhwani fiddin, a'azakumullah wa akhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai pembahasan bab ini, kita ingatkan dulu bahwa kelas tadribud du'at ini, pendidikan di TD ini adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Apa maksudnya? Maksudnya kita tidak akan mengulang pelajaran ini kecuali setelah selesai kitab entah berapa tahun. Demikian pula kitab Fathul Majid yang setebal ini, entah selesainya kapan, baru mengulangi dari awal lagi. Dan itu pun belum tentu, bisa jadi ganti kitab lain, Aqidah Tahawiyah misalnya. Sehingga barakallahu fikum, mumpung masih sedikit, kalian terlewat hanya sekitar 140 halaman. Yang baru masuk, yang terlambat, hanya terlewat sedikit. Hendaklah kalian aktif mempelajari yang belum dipelajari kepada kawan-kawan yang sudah lebih dulu mempelajari. Ai falyuballighu syahidul ghaib. Yang sempat hadir mempelajarinya, menyampaikan kepada yang tidak sempat hadir. Sehingga kalian sering belajar dan mengajar. Dan ilmu itu unik. Ketika disampaikan, justru bertambah. Jangan khawatir. Jangan bakhil untuk mengajari temannya yang belum tahu. Membacakan hadis pertama dengan syarahnya, bacakan hadis kedua ila akhirnya. Kamu yang memberikan pada temanmu yang baru, itu akan bertambah hafal. Akan bertambah melekat ilmunya. Ini bedanya dengan harta. Harta dibelanjakan berkurang. Tetapi ilmu kamu sampaikan bertambah melekat, bertambah kokoh. Istaqir fil qulub. Barakallahu fikum. Sehingga yang terlambat hendaklah semangat untuk meminta diajari apa yang terlewat. Dan yang sudah pernah mempelajari, jangan bakhil untuk mengajari teman-temannya. Demikian pula pada pelajaran-pelajaran lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada kata terlambat, sehingga memasuk TD karena terlambat, sudah kelewat, tidak ada. Kita datang ke teman Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sudah di pertengahan Sahih Muslim. Kita datang beberapa tulab ke tempatnya Syekh Fulan juga sama seperti itu. Tapi mereka terus belajar. Dan kemudian mempelajari yang terlewat pada tulab al-qudama, santri-santri yang lebih dulu mempelajari. Khamilina azakumullah. Sehingga tidak ada kata terlambat untuk belajar. Qala rahimahullah. Berkata Syekh Abdullah Bassam, karena memang judulnya adalah jari beliau. Jadi Syekh Abdullah Al-Bassam, pensyarahnya. Kata beliau, hadihi terjemah min indi. judul bab ini dari saya pribadi. Wada'tuha limunasabatiha li hadainil haditsain. Aku letakkan judul seperti ini untuk mencocoki dua hadis berikut ini. Maka diberi judul oleh beliau bab tentang sunan ratibah dan penegasan dua rakaat sunnah fajar. Qala rahimahullah li salawatil maktubah sunanun ratibatun. Pada salat-salat wajib diiringi sunnah-sunnah ratibah. Sahhat fiha sunnah al-mutahharah, yang telah sahih padanya sunnah-sunnah yang suci, hadis-hadis, hassan wa fi'lan. Apakah dalam bentuk hassan, anjuran, atau dalam bentuk fi'lan, perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa taqriran, dan juga dalam bentuk takrir, persetujuan, ketika melihat sahabat mengerjakannya, Nabi mendukungnya, itu takrir. Berarti dalil-dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, hasan wa fi'lan wa taqriran, dalam bentuk anjuran atau dalam bentuk perbuatan beliau atau dalam bentuk dukungan beliau. Walaha fawaidu azimah, dan padanya ada faedah-faedah yang sangat besar. Wa awaid jasimah, dan memiliki awaid dari kata a'id yang kembali kepada pelaku, artinya manfaat yang kembali kepada pelakunya, jasimah yang juga besar. Apa diantaranya? Min ziyadatil hasanat, minnya min litab'id, untuk menunjukkan sebagian, sehingga terjemahannya bukan dari tetapi diantaranya. Diantaranya, jadi kalau min litab'id biasanya diterjemahkan dengan diantaranya. Min ziyadatil hasanat wa rif'atid darajat wa takfiris sayyiat. Seperti diantaranya, diantara hikmah-hikmah tadi, diantara faedah-faedah yang jasimah tadi adalah ziyadatul hasanat, tambahan kebaikan, tambahan pahala. Wa rif'atid darajat, mengangkat derajat. Wa takfiris sayyiat, menghapus dosa-dosa. Wa tarki' khalalil fara'id, dan juga termasuk hikmahnya adalah tarki' menambal khalalil fara'id, kekurangan-kekurangan yang wajib-wajibnya. Ini salat-salat wajib kita mesti memiliki kekurangan di sana-sini. Tetapi dengan sunnah rawatibah, dengan sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, akan bisa menambal kekurangan tersebut. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, bahwa nanti awalu ma yuhasab yaumil qiyamah as-salah. Awal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Undur salata abdi, Allah akan berkata kepada malaikatnya, lihat salat hamba-hambaku. Idza kanat tammah kutibat tammah. Kalau ternyata sempurna, dicatat sempurna. Wa idza naqasu minha aw naqasa minha syai'a, kalau ternyata kurang daripadanya sesuatu, maka Allah akan menyatakan unduru aw undur ma fi 'abdi min at-tatawwu', lihatlah apa yang ada pada hambaku dari salat-salat sunnahnya. Kemudian dilengkapi kekurangan yang wajib dengan sunnah-sunnahnya. Wa kadzalika yuhasab semua amalan ala dakum. Dan demikianlah akan dihisab semua amalan-amalan kalian seperti itu. Ala dakum. Apa maknanya seperti itu? Seperti tadi. Yang wajib dinilai. Kalau ada kekurangan, dilihat yang sunnah-sunnahnya. Salat-salat wajib, kalau ada kekurangan, dilihat sunnah-sunnahnya, dilengkapi. Dilihat puasanya yang wajib. Kalau ada kekurangan-kekurangan, dilihat puasa-puasa sunnahnya. Demikian pula zakat, kalau ada kekurangan yang wajibnya, dilihat dari sedekah-sedekah yang sunnahnya. Wa kadzalika yuhasab ala dzakum, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya terqiyah al-fara'id. Wajabru nuqsiha atau nuqsaniha. Jabr nuqsaniha maknanya sama dengan terqiyah khalal al-fara'id. Terqiyah menambal, jabr menutup kekurangan-kekurangannya. Ada lagi? Faedah-faedah lain selain ini? Ini akan disebutkan di antaranya. Berarti masih ada lagi yang lain. Hah? Kalau qabliyah istidadan lil wajib. Kalau ba'diyah ya ini. Taqi' al-fara'id wa jabr an-nuqsiha. Lidha yanbaghi li'tina biha, oleh karena itu hendaklah memperhatikan kewajiban sunnah-sunnah ratibah. Perhatikan sunnah-sunnah yang mengiringi kewajiban faraid. Wal muhafadzah asyadidah 'alaiha, dan hendaklah menjaganya dengan penjagaan yang syadidah 'alaiha, yang bersungguh-sungguh. Hadza fil hadari, ini kalau di dalam keadaan hadar, mukim, tidak safar. Amma fis safar, adapun dalam safar, falam yunqal 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla syai'an. Adapun ketika safar tidak dinukil riwayat bahwa nabi mengerjakan rawatib. Illa rak'atayil fajr, kecuali dua rakaat fajar. Fakana la yad'aha la yad'ahuma la hadran wa la safaran. Adapun dua rakaat fajar, beliau tidak pernah meninggalkannya. Tidak hadaran, tidak pula safaran. Tidak dalam keadaan mukim, tidak pula dalam keadaan safar, selalu mengerjakan dua rakaat fajar. Maka di judulnya disebutkan ta'kid rak'atayil fajar. Penegasan, penekanan terhadap dua rakaat fajar. Artinya sunnah qabliyah fajar ini lebih ditekankan daripada yang lain. Yang lain ketika hadar dikerjakan, ketika safar tidak dikerjakan. Adapun dua rakaat fajar dikerjakan safaran wa hadaran. Ketika hadar, ketika safar, ketika mukim, ketika safar, selalu beliau kerjakan, tidak ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dalam bab ini dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Seorang pemuda anak sahabat yang sangat semangat berpegang dengan sunnah. Bahkan ketika safar berusaha untuk menjalani jalan yang pernah dilalui Rasulullah SAW. Dan berhenti di mana Rasulullah SAW berhenti. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala sallaitu ma'a Rasulillah SAW rak'ataini qabla dhuhr. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, dan dua rakaat setelah zuhur. Rak'ataini ba'dal jum'ah, dua rakaat setelah Jumat. Dan dua rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Dan dua rakaat setelah isya. Disebutkan dalam hadis ini 10 rakaat. Dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur. Dua rakaat setelah Jumat. Dan dua rakaat setelah Maghrib. Dan dua rakaat setelah Isya. Wa fi lafzin, dalam lafaz lain disebutkan, fa'ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'atu fa fi baytihi. Adapun Maghrib dan Isya dan Fajar dan Jum'ah, maka beliau kerjakan dua rakaat tadi di rumahnya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dalam lafaz lain dalam Bukhari, anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsani Hafsah atau haddatsatni Hafsah, menyampaikan kepadaku Hafsah saudarinya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli sajdatain khafifatain ba'da an yatlu' al-fajr aw ba'da ma yatlu' al-fajr wa kanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fiha. Menyampaikan kepadaku Hafsah bahwa Nabi SAW mengerjakan dua rakaat yang ringan setelah terbit fajar. Wa kanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan dua rakaat itu dan saat itu adalah saat yang aku enggak bisa masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kata Abdullah ibnu Umar. Sehingga yang tahu siapa? Istrinya, yaitu Hafsah, saudari dari Abdullah bin Umar. Yang lain beliau saksikan karena bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk ke rumahnya. Tetapi fajar adalah waktu di mana beliau tidak bisa masuk. Thalathu auratin lakum. Apa saja? Min ba'di dhahira wa min ba'di salat al-isha. Naam. Dan sebelum salat fajar. Ini tiga waktu yang tidak boleh masuk. Artinya tidak pantas seseorang masuk, apalagi orang lain, saudari, saudaranya, adiknya, kakaknya, anaknya, pada waktu-waktu tersebut tidak boleh mengganggu orang tuanya. Waktu-waktu aurah. Sehingga Abdullah bin Umar menyatakan, sa'atun la adkhulu 'alan nabi, waktu yang aku enggak bisa masuk. Maka beliau ceritakan bahwa aku tidak melihat sendiri. Haddatsatni Hafsah, menyampaikan kepadaku Hafsah bahwa Rasulullah SAW mengerjakan dua rakaat ringan sebelum fajar. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas atau secara global. Fi hadzal hadits bayan lis-sunan ar-ratibah li salawatil khamsi. Hadis ini merupakan keterangan, penjelasan tentang sunnah-sunnah ratibah pada salat-salat lima waktu. Wadhalika anna li salati dhuhri arba raka'at. Apa saja yang demikian adalah, pertama, untuk salat duhur ada qabliyah, ada ba'diyah, arba raka'at, empat raka'at. Raka'ataini qablaha wa raka'ataini ba'daha, dua raka'at sebelumnya dan dua raka'at setelahnya. Yang sebelumnya biasa disebut dengan qabliyah, yang setelahnya biasa disebut dengan ba'diyah. Wa anna li salatil jum'ah raka'ataini, adapun untuk salat Jumat hanya dua rakaat, yaitu ba'daha, setelahnya. Enggak ada sebelum salat Jumat sunnah ratibah, enggak ada. Wa anna lil maghribi raka'ataini ba'daha, sedangkan maghrib dua rakaat setelahnya. Sunnah ratibah untuk salat maghrib adalah dua rakaat setelah maghrib. Bukan berarti sebelum maghrib enggak boleh sholat sunnah, ada sholat sunnah. Tetapi bukan rawatibah. Bukan sunnah rawatib. Karena Nabi berkata, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Liman sya'a. Sholatlah sebelum maghrib, silakan. Sholatlah sebelum maghrib, bagi siapa yang mau. Ini bukan rawatibah. Rawatibah itu sangat ditekankan, hampir-hampir enggak pernah ditinggalkan. Kecuali safar. Kecuali dua rakaat fajar, walaupun safar dikerjakan. Itu ratibah. Kalau yang ini, ada kalimat liman syah, bagi siapa yang mau. Sallu qoblal maghrib. Artinya boleh, silahkan. Qoblal maghrib. Tetapi ingat, qoblal maghrib setelah dakhala waktul maghrib. Apa bedanya? Qoblal maghrib, maknanya qobla salatil maghrib. Bukan qoblal maghrib, qobla waktil maghrib. Sebab kalau qobla waktil maghrib, tidak boleh sholat saat itu. Saat terbenamnya matahari. Tunggu sampai masuk waktu maghrib, baru kemudian kamu sholat sebelum sholat maghrib. Itu maksudnya. Sholat qoblal maghrib, sholat qoblal maghrib. Karena ada larangan khusus untuk sholat sebelum matahari terbenam atau ketika matahari terbenam. Kembali kepada syarah beliau. Rahimahullah. Wa anna li salatil isya'i raka'ataini ba'daha. Adapun salat isya dua rakaat setelahnya, ba'diyah. Wa anna ratibatay salatil lail al-maghrib wal-isha waratibat al-fajr wal-jum'ah kana yusalliha al-rasul SAW fi baytihi. Dan juga disebutkan dalam hadis tersebut bahwa dua rakaat setelah salat maghrib, dua rakaat setelah salat isya, dan dua rakaat sebelum fajar dikerjakan di rumahnya. Kau tahu? Padahal dikerjakan di rumahnya. Imma dari Hafsah menyampaikan kepada Ibnu Umar, wa imma di waktu-waktu yang Ibnu Umar bisa masuk, yaitu maghrib dan isya, atau maghrib sebelum isya, sebelum salat isya maksudnya. Padahal isya sudah enggak bisa masuk. Qala, dikatakan, wa kana li Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ittisal bi baitin nabi, dan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memiliki hubungan keluarga dengan ahli bait Rasulullah sallam. Lima kani ukhtihi Hafsah, karena kedudukan saudarinya Hafsah di sisi Nabi sallam. Fakana yadkhul alaihi waqta ibadatihi, sehingga beliau bisa masuk menemui Rasulullah sallam kapan saja di waktu-waktu ibadah Rasulullah sallam. Walakinnahu yata'addab, tetapi Abdullah bin Umar adalah seorang pemuda yang sangat beradab, berakhlak. Fala yadkhul fi ba'di sa'at, maka beliau tidak masuk di waktu-waktu yang tidak pantas untuk masuk ke dalamnya. Allati la yadkhuluha aw la yadkhulu 'ala an-nabi fiha, yang Ibnu Umar tidak bisa masuk pada waktu-waktu tersebut. Mempraktikkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa min ba'di salatil isya ila akhir. Wahai orang beriman, hendaklah kalian minta izin, dan juga para budak-budak, hamba sahaya dan anak-anak yang belum mencapai hulum di antara kalian, hendaklah minta izin tiga kali. Min qabli salatil fajri, di antaranya min ba'di salatil fajri, atau min qabli salatil fajr, dalam sebelum salat fajar. Di antaranya sebelum salat fajar. Maka beliau tidak masuk. Sa'ah la adkhuluha. Waktu itu adalah waktu yang aku tidak bisa masuk. Fakana la yadkhul alaihi fi sa'ati allati qabla salatil fajr. Maka beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidak bisa masuk sebelum fajar. Liyara kaifa kana an-nabiy yusalli. Tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah sallam salat. Walakin min hirsihi 'ala al-'ilm, tetapi karena kesungguh-sungguhan beliau dalam mencari ilmu, beliau tanyakan kepada saudarinya. Karena dia istri Nabi. Kana yas'alu ukhtahu Hafsah. Dia tanya kepada saudarinya Hafsah tentang itu. Maka disampaikan, fatukhbiruhu anna Nabi SAW kana yusalli sajdataini khafifatain. Maka dikhabarkan oleh Hafsah bahwa Nabi SAW yusalli salat sebelum fajar sajdataini khafifatain, dua rakaat yang ringan. Ini ba'da ma yathlu'ul fajar, setelah masuk waktu fajar. Kalau belum masuk waktu fajar, itu bukan salat fajar namanya. Itu salat lail, salatul lail. Tapi salat fajar atau sunnah fajar adalah setelah masuk waktu fajar. Wa huma sunnat salatul subhi, dan itu adalah sunnah qabliyah sebelum subuh, atau sebelum salat subuh. Tapi istafadna min hadal hadithi fawaid. Dari hadis ini kita mendapatkan fawaid, faedah-faedah. Yang pertama, istihbabu hadhihi rawatib al-madhkurah wal-muwadabah alaiha. Faedatul ula, atau al-faedah al-ula, anjuran untuk mengerjakan sunnah-sunnah rawatib tersebut. Al-madhkurah. Al-muwadhaba 'alaiha, dan juga memeliharanya. Artinya bukan mengerjakan sesekali, tapi terus-menerus. Terus-menerus. Selama enggak ada udzur, dia kerjakan. Kecuali safar. Illa raka'atayil fajr. Kecuali raka'atayil fajr, walaupun dalam safar dikerjakan. Thanian, istafadna aidan min hadzal hadis anna al-'asra laisa laha ratibah min hadhihi al-mu'akkidat. Disebutkan bahwa 'asr tidak ada sunnah ratibahnya. La ba'diyah wala qabliyah. Min hadhihi al-mu'akkidat, dari sunnah-sunnah yang mu'akkadah ini, yang ditekankan ini. Sama seperti sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum asar juga ada. Baik, Rasulullah SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Bahkan menyebutkan keutamaannya, tapi itu bukan ratibah. Nilainya berbeda atau penekanannya berbeda. Apalagi yang ba'dal asr. Pertama ada larangan umum, la salata ba'dal asr, wala salata ba'dal fajr, dan enggak ada salat ketika matahari di atas kepala. Tetapi ada riwayat yang juga sahih bahwa Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW salat di rumahku ba'dal asr. Maka para ulama membahas, ikhtilafu, salat apa itu? Bukankah ada larangan? Maka ada beberapa jawaban. Ada yang menjawab dengan hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syaghalatni banu fulan, aku disibukkan oleh suku bani fulan dari ba'diyah duhur. Berarti itu adalah mengqadha ba'diyah duhur yang terlewat. Jawaban kedua, Syekh Al-Albani menyatakan bahwa Rasulullah SAW salat ba'dal asr wa kana syamsu murtafi'ah. Beliau kerjakan ba'dal asr ketika matahari masih tinggi. Kalau matahari sudah turun, tidak boleh. Karena dekat terbenamnya matahari, maka akan terjadi tasyabbuh, penyerupaan dengan penyembah matahari. Wa hunaka aqwal, dan di sana ada ucapan-ucapan para ulama tentang masalah tersebut. Berarti lebih-lebih lagi, ba'diyah tidak ada. Qabliyah, walaupun ada Rasulullah SAW mengerjakan bahkan anjuran, tapi itu bukan sunnah ratibah. Demikian pendapat beliau, Abdullah Al-Basam, dengan kalimat, al-asra laisa laha ratibah min hadihil mu'akkidat. Enggak ada sunnah ratibah yang mu'akkidat seperti ini, tidak. Ada sunnah-sunnah lain yang tidak mu'akkidat, bukan mu'akkadah, dan juga apalagi yang setelahnya, itu kasus saja. 5 kasus karena terlewat, ba'diyah duhur, atau karena sesuatu yang lain. Yang ketiga, istafadna aydan min hadhal hadithi, anna rawatib al-maghrib wal-isha wal-fajr wal-jum'ah al-afdal an takuna fil-bayt. Bahwa ratibah-ratibah, maghrib, isya, dan fajar, dan juga jumat, yang afdal justru dikerjakan di rumah. Kalau qabliyah seperti fajar, kerjakan dulu ringan, baru pergi ke masjid. Kalau maghrib dan isya, karena ba'diyah, maka setelah selesai dari dikir, beliau pulang. Sampai di rumahnya, baru mengerjakan ba'diyah. Wahakada. Rabi'an. Yang keempat. At-takhfif fi rak'atay al-fajr. Sunnah ratibah dikerjakan dengan ringan. Dikerjakan dengan ringan. Sebagaimana riwayat Hafsah menyampaikan kepada Abdullah bin Umar Rasulullah SAW, kana yusalli sajdataini khafifataini. Beliau mengerjakan 2 sajdah, 2 rakaat khafifah, ringan. Dibaca padanya kulhu dengan kulya. Naam. Atau kulya dengan kulhu. Yang kelima. Istafadna aidan min hadzal hadis. Qala warada fi ba'd al ahadits as sahihah anna lidh-dhuhri sittan. Diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa rawatib duhur itu 6 rakaat. Arba'an qablaha warak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Faqad jaa fi Tirmizi, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Ummu Habibah secara marfu', arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Ada pembahasan, apakah 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada riwayat wallahu taala alam yang dibawakan bahwasanya beliau mengerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Tetapi beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka walaupun disebut 4 rakaat, dikerjakan tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Yang keenam, ba'du hadhihi rawatib takunu qabla al-fariidhah. Beberapa sunnah-sunnah ratibah ini dikerjakan sebelum salat wajib. Artinya qabliyah. Litahyi'ati nafsil musalli, untuk menjadikan jiwa orang yang salat tadi siap untuk mengerjakan salat yang wajib. Ya, ini salat sunnah dulu 2 rakaat untuk persiapan, baru kemudian mengerjakan yang wajibnya. Wabadar riwayat, wabadar rawatib takunu ba'daha litujbir atau litajbura ma waqa'a fiha min nuqsan. Sebagian yang lain justru dikerjakan setelah salat wajib adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan salat wajibnya. Berarti kalau yang sebelumnya untuk persiapan memasukinya, sedangkan yang setelahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang wajibnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jangan lupa, tidak perlu pakai perintah berikutnya, hadis dihafalkan, syarah dan fawaid dipahami, dan siap ditanya tentang syarah dan faedah-faedahnya, dan siap untuk berdiri membacakan hadisnya. Barakallahu fikum.